Canada. Eh, eh, ta Canada. Eh, ta Canada. Bila kulihat wajahmu, ada sesuatu yang kurasa. Tahu isi hatimu, namun engkau tak bersuara. Sebalik senyuman itu tersirat seribu makna. Ku berjanji, janji takkan ada rasa curiga, takkan ada cuba menjuangkan. Kamu percaya, percaya, takkan ada rasa curiga, takkan ada cuba menjuangkan. Kamu percaya, percaya. Kau tahu isi hatiku, kau hanya yang ku cinta. Kini tiada siapa lagi, cuma engkau di hati. Di sebalik senyuman itu tersirat seribu makna. Ku berjanji, janji takkan ada rasa curiga, takkan ada cuba menjuangkan. Kamu percaya, percaya, takkan ada rasa curiga, takkan ada cuba menjuangkan. Kamu percaya, percaya. Oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Adik Vira. Rasa begitu, kadang keliru dengan perjalanan yang beliku. Biar beribu pengalaman tak terkira, hujan batu melanda aku tetap setia. Suka duka, janji kita harum bersama. Dua muka, bersama hati jadi kemuka. Mata dan minda sedar bahwa mengapa ku pilih kau satu dalam sejuta. Takkan ada, oh, takkan ada. Takkan ada curiga, takkan ada cuba menjuangkan. Kamu percaya, percaya, takkan ada rasa curiga, takkan ada cuba menjuangkan. Kamu percaya, percaya. Menjual.